Wadiruwatuhum Abu Hurairah. Al-Hufad, para penghafal hadis ini memiliki tabaqoh, tingkatan-tingkatan. Dan yang paling tingginya, puncaknya, yaitu Abu Hurairah. Dikatakan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau asalnya di Yaman. Ad-Dawsi, dari suku Daus al-Yamani. Beliau telah masuk Islam ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah dari Yaman ke Madinah. Dalam rangka menimba ilmu dari Nabi SAW. Dengan perbekalan yang secukupnya. Bahkan serba kekurangan. Di Yaman beliau membawa budak. Rencananya mau diperjualbelikan untuk bekalnya di Madinah. Akan tetapi qadarullah budak tersebut kabur. Sehingga Abu Hurairah tidak memiliki bekal yang banyak. Ketika sampai di Madinah, beliau tidak memiliki tempat tinggal. Sehingga tidur di pelataran masjid yang dikenal sebagai apa? Ashabus Suffah. Ada beberapa orang sahabat yang mereka tidur di pelataran masjid yang dikenal dengan Ashabus Suffah, di antaranya Abu Hurairah. Dua sahabat yang sering sekali merasakan lapar yang sangat luar biasa. Saking sangat besarnya, sangat dahsyatnya lapar yang beliau alami, sebagian sahabat mengira Abu Hurairah kerasukan. Sampai ada di antara mereka yang imruqiyahnya. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan, bukan karena kerasukan. Beliau bertingkah seperti itu dikarenakan lapar, menahan lapar sangat luar biasa. Subhanallah. Nah, akan tetapi masya Allah menjadi ulamanya para sahabat yang dirujukan, dikarenakan beliau benar-benar memfokuskan dirinya mengambil faedah-faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebutkan tadi kata Imam Adz-Dzahabi, al-huffaz tabaqat. Bahasanya al-huffaz, para penghafal hadis ini memiliki tabaqah, tingkatan-tingkatan. Dan yang paling tingginya, paling puncaknya di antara para perawi hadis, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kurang lebih 5700 atau lebih, atau 5300 lebih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Radiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni, mintalah kepadaku. Rasulullah biasa menawarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk minta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sahabat-sahabat yang senantiasa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah persilakan, mintalah kepadaku. Dikarenakan khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ingin membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Akan tetapi sebagian sahabat, mereka tidak minta harta, tidak minta ini dan minta itu. Yang mereka minta di antaranya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu supaya aku bisa menemanimu di surga. Ya subhanallah. Yang diminta. Kalau kita misalkan punya majikan, Majikan menawarkan, minta silakan, minta apa kepadaku? Wah, mungkin kita akan keluar, minta mobil, minta rumah dan sebagainya. Ya. Sahabat yang berkhidmat kepada Nabi SAW ketika Rasul menawarkan, mintalah kepadaku. Tidak meminta harta dunia. Tapi yang diminta, aku minta kepadamu supaya bisa menemanimu di dalam jannah. Ini baru pria punya selera. Ya. Nah, cita-citanya tinggi. Ya. Jannah. Surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya lagi, "Saluni, mintalah kepadaku. Ada yang lain?" Tetap. Ya. Salah seorang sahabat yang mulia tadi, salah satu di antara yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu supaya bisa menemanimu di dalam jannah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau banyak melakukan sujud. Maknanya engkau banyak melakukan sholat. Yang wajibnya ditambah dengan yang sunnahnya. Jadi antara sebab bisa menemani Rasulullah SAW di dalam jannah. Begitu pun yang disampaikan ayat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Saluni, mintalah kepadaku. Ya. Bertanyalah kepadaku. Fahabuhu ayyas'aluhu. Mereka, para sahabat, segan untuk meminta atau untuk bertanya kepada Nabi SAW. Segan. Meminta atau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu, kalau ada orang meminta kepadanya, beliau senantiasa memberi. Nah, ada yang minta lagi, memberi. Sampai sebutkan satu hadis, banyak orang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan, berikan. Hatta nafidha ma indah. Sampai habis apa yang ada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "May yatasabbar yustabirhu Allah, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihi Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Nah, qanaah. Wa ma utiya ahadun khairun wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Kembali kepada hadis yang kita bahas ini. Faja'a rajulun fajalasa 'inda rukbatayhi. Tiba-tiba datang seorang, kemudian dia datang dan duduk dekat dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan di akhir hadis bahwa seseorang yang datang ini adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat kadang-kadang menjelma menjadi manusia. Dan Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Nah, dan juga hadis-hadis menyebutkan menjelmanya malaikat itu menjadi manusia sebagai seorang laki-laki. Yeah. Dan kalau kita lihat sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW tentang malaikat, sifat laki-laki. Sebagian mengatakan malaikat itu bukan perempuan. Akhirnya laki-laki. Nah, bantahan kepada orang-orang kufar Quraisy yang mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Lancarnya orang-orang kufar Quraisy ketika itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka menganggap aib, menganggap hina memiliki anak perempuan. Tapi lebih daripada itu, mereka menisbahkan malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah tegaskan dalam firman-Nya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga Allah tidak diperanakan. Nah, faqala ya Rasulullah mal Islam. Orang tadi bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala la tusyrik billahi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan. Islam itu engkau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tentunya mana syahadat la ilaha illallah beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak melakukan kesyirikan terhadap sesuatu apapun. Nah, yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, kemudian membayar zakat, wa tasum ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan dalam jawab sebelumnya sebutkan wa tahujjal bait, haji ke Baitullah. Sodakta. Orang ini mengatakan engkau benar. Nah, orang ini bertanya tapi membenarkan. Ya. Kalau orang bertanya kan keumuman tidak tahu, sehingga dia bertanya. Akan tapi orang ini dia bertanya tapi membenarkan ketika Rasulullah menjawab pertanyaannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini tahu tentang jawaban dari pertanyaan yang dia sampaikan. Ya. Akan tapi dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka supaya Rasulullah menjelaskan kepada sahabat yang ada ketika itu sehingga sampailah ilmu kepada mereka. Ya. Telah dijelaskan di antara faedahnya. Bolehnya seseorang bertanya terhadap perkara yang sudah diketahuinya. Dengan tujuan supaya orang yang ditanya tadi menyampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut kepada yang lainnya. Nah, bahkan secara langsung orang yang bertanya tadi walaupun bentuknya pertanyaan, dia seakan-akan seperti orang yang mengajari kepada yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan malaikat Jibril tadi. Rasulullah katakan, "Dzalika Jibril atakum yu'allimukum amradinikum." Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Padahal malaikat Jibril tidak mengajarkan begini rukun Islam, ini rukun iman, begini, tidak mengajarkan demikian. Hanya bertanya saja kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tapi Rasulullah katakan, malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya. Sehingga orang yang dia bertanya di suatu majlis misalkan, baik lewat tulisan atau salisan, bertanya tentang perkara yang dia sudah ketahui, tapi dia tanyakan supaya sang ustadz atau pemateri menyampaikan kepada semua yang ada di majlis tersebut, maka kedudukannya dia seperti orang yang mengajarkan. Besar keutamaannya. Ya. Sehingga ini pun merupakan hasungan supaya kita semangat di dalam mengajarkan ilmu agama. Nah, dan pertanyaan seperti yang tadi tidak mengapa, bukan sifatnya mengetes, menguji atau mendebat, bukan, tapi dalam rangka supaya yang lainnya pun mengetahui. Misalkan, nah, ada seorang yang tahu tentang apa itu bid'ah, macam-macam kebid'ahan. Tapi dia pandang mungkin sebagian hadirin belum tahu apa itu bid'ah dari rinciannya. Bertanya ke majelis, ya Ustaz, apa bid'ah itu? Apa macam-macam bid'ah? Sang Ustaz menjelaskan, bid'ah itu begini, begitu, dan sebagainya. Ini macam-macam kebid'ahan, semuanya sesat. Nah, maka si penanya tadi, keadaan seperti orang yang mengajarkan kepada yang lainnya. Ya Subhanallah. Nah, dan juga di sisi lain, hasungan supaya kita bertanya kepada ahlul ilmi. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikri, kepada orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahuinya. Bertanya kepada para ulama, orang yang memiliki ilmu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, bil lisanin sa'ul, dengan lisan yang banyak bertanya. Nah, ada pun hadis yang menunjukkan tentang kebinasaan umat terdahulu dikarenakan banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabinya. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang binasakan umat-umat sebelum kalian dikarenakan banyaknya pertanyaan dan banyaknya perselisihan terhadap para nabinya. Yang dimaksud banyak pertanyaan ini pertanyaan yang enggak ada faedahnya. Pertanyaan yang enggak ada faedahnya. Pertanyaan yang sifatnya memberat-beratkan. Ini sebab kebinasaan. Nah, pertanyaan yang tujuannya supaya menghindar dari suatu kewajiban. Ini yang menyebabkan kebinasaan. Adapun kalau bertanya yang berfaedah, membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat melaksanakan ibadah, maka ini dihasung. Sebagaimana yang disebutkan ayat Ibn Abbas tadi, beliau mendapatkan ilmu di antara dengan apa? Lisan yang banyak bertanya. Qala ya Rasulullah, mal iman? Dia bertanya lagi, wa Rasulullah, apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada rasulnya, wa tu'mina bil ba'tsi, beriman juga kepada hari kebangkitan, wa tu'mina bil qadari kulli, dan beriman kepada takdir semuanya, yang jelek ataupun yang baik. Akan kita bahas nanti tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Qala sadaqta. Beliau mengatakan lagi, engkau benar. Qala ya Rasulullah mal ihsan. Wa Rasulullah apa itu ihsan? Qala an tahsallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau takut kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa innaka illam takun tarahu fa innahu yarah. Dan apabila engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Qala sadaqta. Dia mengatakan lagi, engkau benar. Qala ya Rasulullah, mata taqumu sa'ah? Wa Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Rasulullah tidak lebih mengetahui dari malaikat Jibril. Dan kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Jabah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak mengetahui. Para rasul pun tidak mengetahui. Nah, wasayu hadithuka an asratiha. Dan saya akan menyampaikan kepadamu tentang tanda-tandanya, alamat-alamat datangnya kiamat. Idza ra'aital mar'ata talidu rabbaha. Apabila engkau melihat seorang perempuan melahirkan tuannya, pada kamin asrotiha, maka itu termasuk di antara ciri hari kiamat. Banyak tafsiran telah kita jelaskan sebelumnya. Seorang perempuan melahirkan tuannya. Nah, sebagian mengatakan, ya, dikarenakan di akhir zaman nanti banyak budak-budak perempuan. Ya. Kemudian budak-budak perempuan tadi memiliki tuan-tuannya, digauli oleh tuannya, melahirkan seorang anak dan anaknya merdeka menjadi tuannya. Sebagai yang mengatakan maknanya di akhir zaman nanti banyak anak yang menjadikan ibunya seakan-akan budak. Ya. Dijadikan pembantu dan yang semisalnya. Nah, kita akan jelaskan sebelumnya tentang tafsir daripada makna hadis ini. Wa idza ra'aita ri'al bahmi yatatawwaluna fil bunyan. Lewat. Wa idza ra'aita al-hufata al-urata as-summa al-bukma mulukal ardi. Apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang telanjang, tidak memakai pakaian, kemudian dia tuli, dan juga bisu atau buta, tuli, bisu, tapi sebagai raja-raja di bumi ini. Orang yang bodoh. Nah, dijadikan sebagai pemimpin. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Sampai diumpamakan as-summa al-bukma. Yang tuli, yang bisu. Nah, perumpamaan daripada kebodohan. Rasulullah menyebutkan ayat yang lain. Inna Allah la yaqbilu al-ilma intiza'an yantaj'uhu min qalbi al-ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu kita langsung dari hati-hati para ulama. Atau min sudurin nas, dari hati-hati manusia. walakin yantaj'uhu biqadri ulama. Akan dari Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta la yubki alima, sampai tidak menyisakan seorang alim. Ittakhadan nasu ru'usan juhala. Maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin. Ini antara tanda-tanda hari kiamat. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Ditanya, kemudian berfatwa tanpa dengan ilmu, kemudian sesat dan menyesatkan yang lainnya. Ini antara tanda-tanda hari kiamat. Ketika orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Wa idza ra'aita ri'al bahmi yatatawwaluna fil bunyan fadaka min asratiha. Apabila engkau melihat seorang pengembala kambing atau orang-orang yang mengembala kambing bermegah-megah di dalam mendirikan bangunan-bangunan, ini pun diantara ciri-ciri hari kiamat. Orang-orang pedalaman, para pengembala kambing tadi, tapi bermegah-megah di dalam mendirikan bangunan. Nah, ini pun termasuk diantara ciri-ciri hari kiamat. Fi hamsin min al-ghaibi la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara termasuk perkara yang gaib. Yang gaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca ayat innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Ini hanya khusus Allah yang mengetahuinya saja. 5 perkara tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzil ghaitha. Yang kedua, dialah Allah yang menurunkan hujan. Allah yang mengetahuinya. Kadang-kadang manusia hanya memperkirakan saja. Kadang-kadang meleset perkiraan. Langit sudah mendung. Wah, ini hujan sepertinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sementara langit yang terang ini, kelihatan matahari, ternyata Allah turunkan hujan. Ini di antara ilmu yang sifatnya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Nah, adapun adanya alat-alat canggih sekarang ini, USG, hanya perkiraan saja, prediksi saja. Kadang-kadang benar, kadang-kadang meleset. Nah, Allah yang mengetahui apa yang dilakukan janin di dalam perut ibunya, bagaimana keadaan janin tersebut, Allah mengetahui semuanya. Dari mulai pasir-pasirnya. Nah, 40 yawma nutfah. 40 hari berupa nutfah, masih berupa mani. 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah. Nah, segumpal darah. 40 hari berikutnya berubah lagi menjadi mudghah. Segumpal daging. Kemudian tiupkan ruh. Terus sampai dilahirkan. Allah mengetahui semuanya. Nah, wa ma tadri nafsum mada taksibu ghada. Dan suatu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Kita hanya punya rencana saja. Besok rencana mau ini mau itu. Ternyata ketika datang hari esok, Ya. Kadang-kadang kita melakukan apa yang direncanakan, kadang-kadang ada halangan sehingga kita tidak bisa melaksanakan apa yang direncanakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dilakukan esok orang esok hari. Nah, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan suatu jiwa tidak mengetahui di tempat apa dia akan meninggal dunia. Kita tidak tahu. Kita akan meninggal di mana? Dalam keadaan apa? Kapan kita meninggal? Kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui si fulan ini, nah, akan meninggal dalam keadaan seperti ini, di tempat ini, kapan meninggalnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya. Dalam surah Luqman ayat 34. Qala thumma qama ar-rajulu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rudduhu alayya. Kemudian laki-laki tadi bangkit dan Rasulullah mengatakan, ya, bawalah laki-laki tadi kepadaku. Faltumisa falam yajidu. Dicarilah laki-laki tadi dan ternyata para sahabat tidak mendapatinya. Ya, menghilang tiba-tiba. Datang tiba-tiba, menghilang pun tiba-tiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibril arada an ta'allamu illam tas'alu." Ini adalah Jibril. Beliau ini kalian mempelajari ilmu. Illam tas'alu, apabila kalian tidak bertanya. Nah, ini juga sebutkan pentingnya bertanya tentang masalah-masalah ilmiah. Ya. Dan banyak bertanya dalam masalah ilmiah bukanlah perkara yang tercela. Yang tercela itu yang merupakan sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Banyak pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, yang sifatnya memberat-beratkan. Ini yang dilarang. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan secara ringkas tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Insyaallah kita masuk sekarang pada penjelasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku tentang iman. Rasulullah menjawab rukun-rukun iman. Antu'mina billah. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik secara fitrah manusia, secara akal, secara syariat, bahkan secara his rasa oleh indera kita. Dalil secara fitrah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Sesungguhnya setiap makhluk, ya, secara fitrahnya mengimani tentang yang menciptakannya. Ya. Beriman kepada yang menciptakan. Yakin, saya ada, dikatakan ada yang menciptakan. Nah, di mana tidak keluar dari konsekuensi dan tuntutan fitrah ini, kecuali orang yang tumbuh pada hatinya sesuatu yang menyelewengkan dari asal fitrah tersebut. Nah, Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Tidaklah seorang yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrahnya. Dan setelah fitrah, manusia ini menetapkan ada yang menciptakan. Dirinya ada yang menciptakan. Adanya langit, adanya bulan, adanya matahari. Setelah fitrahnya menetapkan bahwasanya itu semua ada yang menciptakannya. Nah, kecuali kalau sudah dirubah tadi fitrahnya dengan dimasukkan pemikiran-pemikiran yang batil, komunis misalkan, atau pemikiran-pemikiran yang lainnya yang mengingkari adanya sang pencipta, yang memiliki pemikiran bahwa manusia itu ada dengan begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Nah, hanya proses alam, tidak ada yang menciptakan. Nah, pada saat fitrah manusia menetapkan ada yang menciptakannya, ada yang menciptakan alam raya ini. Adapun dari secara akal, secara akal saja menetapkan tidak mungkin adanya makhluk ini, melainkan pasti ada yang menciptakannya. Nah, tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Atau tidak mungkin ada secara kebetulan, tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakan secara akal saja. Kenapa dikatakan sesuatu itu tidak menciptakan dirinya sendiri? Kenapa dikatakan sebelum dia ada, ya tidak ada. Sebelum dia ada, dia tidak ada. Maka bagaimana seseorang menciptakan dirinya sendiri padahal sebelumnya dia tidak ada? Nah, manusia misalkan, sebelumnya tidak ada manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan dirinya sendiri padahal sebelumnya tidak ada? Ini menunjukkan secara akal ada yang menciptakan manusia tersebut. Dan tidak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri. Atau ada begitu saja, tiba-tiba ada. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalil yang sifatnya akli dalam surah At-Tur. Atau kata am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ini mustahil, tidak mungkin. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini pun tidak mungkin. Sehingga secara akal saja, adanya makhluk ini pasti ada yang menciptakan. Menetapkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat tadi surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum hazainu rabbika am humul musaytirun. Surah At-Tur ayat 35 sampai 37. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan mereka tidak yakin? Ketika mendengar ayat ini, yang ketika itu beliau dalam keadaan musyrik, beliau mengatakan kana qalbi ayyatir, hampir-hampir hatiku ini terbang ketika mendengar ayat tadi. Wadalika awwalu ma waqarul iman fi qalbi. Yang demikian itu merupakan awal menetapnya keimanan dalam hatiku. Ketika mendengar ayat tadi. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi padahal mereka tidak yakin? Ini menunjukkan secara akal bahwasanya adanya alam raya ini, adanya makhluk ini pasti ada yang menciptakannya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah. Akan tapi hendaknya kita pun menepis godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan. Ketika syaitan membisikkan, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Kita jawab Allah. Ditanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Allah. Tiba-tiba syaitan membisikkan, lantas siapa yang menciptakan Allah? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau seandainya ada bisikan-bisikan seperti itu, maka anak kita bertaubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Beliau Allah yang menciptakan. Allah sudah diciptakan, tapi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Gak usah kita pikirkan atas siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah. Cukup kita meyakini Allah Khaliq. Khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah. Dan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah alam makhluk. Nah. Allah yang menciptakan. Kalau ada bisikan tadi, siapa yang menciptakan Allah? Kita sepan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Yang ketiga, dalil-dalil syariat yang menunjukkan Allah itu ada. Dijelaskan dalam Al-Kitab dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Banyak sekali ayat-ayat. Nah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dilihat dengan dalil al-his, terasa. Oleh indra kita. Nah, di antaranya kita menyaksikan, kita pun mendengar Allah mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Secara indera terasa, oh itu ada. Saja dia berdoa kepada Allah, minginkan ini, minginkan itu, Allah berikan. Terasa oleh kita. Nah, Allah sebutkan wa nuhan idnada min qabl fastajabna lahu. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan juga dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, orang Badui masuk ke masjid di hari Jumat dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halakal mal, hancur harta, keluarga saya kelaparan, pada mati ternak dan lain sebagainya. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Terus mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kun awan mendung, kemudian turunlah hujan. Disaksikan dan dirasakan, walaupun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi kita bisa merasakan dengan dikabulkannya doa-doa tersebut bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Begitu juga mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya, para nabi. Ini pun dalil secara his, secara indra yang menyatakan ayat itu ada, ya, terasa. Ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Nah, ini yang pertama, iman kepada Allah, yaitu iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah ditetapkan dengan dalil akal, dalil fitrah, dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga dalil Al-His, terasa. Kita merasakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, dikabulkan doa kita. Nah, adanya mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi menunjukkan Allah itu ada. Yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah itu yang menciptakan, Allah yang memelihara alam semesta ini, dan Allah yang mengaturnya, serta Allah yang memberikan rizki kepada alam semesta ini. Hendaknya kita beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan hampir semua manusia ini menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang kafir pun, orang-orang kufar Quraisy, mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kau tanya wahai Muhammad mereka, orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka mengatakan jawab, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid rububiyah ini kebanyakan manusia menetapkannya, kecuali hanya segelintir orang saja. Seperti orang komunis, mereka tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Tapi itu dalam lisannya saja tidak meyakini. Atau Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya rabb kalian yang paling tinggi. Itu lisannya saja. Adapun hatinya menetapkan. Nah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya padahal hati-hati mereka menetapkannya. Mereka mengingkarinya dikarenakan zulman wa uluwa, kezaliman, dan kesombongan. Sehingga tidak menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala padahal hatinya meyakininya. Nah, yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat, iman terhadap al-asma wa sifat. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, yang tidak ada seorang makhluk pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala sami', Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah, tauhid al-asma wa sifat. Kita sebagai seorang mukmin hendaklah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tanpa merubah-rubah maknanya. Dan juga tanpa menolak maknanya. Nah, sehingga dalam masalah asma wa sifat ada dua kelompok yang menyimpang. Pertama, kelompok al-mu'attilah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengingkari semuanya, ada yang mengingkari sebagiannya. Nah, seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ada yang mengingkari semuanya, ada yang mengingkari sebagiannya. Alasan mereka, kalau kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal ungkapan ini ungkapan yang salah. Kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nama boleh sama, akan tapi hakikatnya berbeda. Kita tetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk yang berilmu. Di antara makhluk ada yang berilmu. Si fulan beriki ilmu, si fulan berilmu. Akan tapi hakikatnya jauh berbeda. Sifat Allah penuh dengan kesempurnaan, sementara sifat makhluk penuh dengan kekurangan. Yang kedua, yaitu kelompok musyabihah yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki ilmu, ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk. Ini kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dua kelompok yang sesat dalam masalah asma wa sifat. Kelompok mu'atilah dan kelompok musyabihah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, nah, berada tengah-tengah. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di mana ayat ini membantah kelompok mu'attilah dan membantah kelompok musyabbihah. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantah kelompok siapa? Kelompok musyabbihah. kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dibantah dengan ayat tadi. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Ini pada kelompok apa? Kelompok Mu'tazilah yang mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, Maha melihat, Maha mendengar. Sedangkan ayat tadi laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir membantah kelompok Mu'tazilah, membantah kelompok Musyabbihah. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan samarat, buah yang mulia. Yang pertama akan mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Di mana tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik rasa takutnya, baik rasa harapnya, tidak bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini buah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sempurna dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini tentang wujudnya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, maka semakin besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan mengagungkan konsekuensi daripada nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang luhur. Nah, misalkan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Alim, Maha mengetahui. Ketika kita yakin dengan nama ini, kita tetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Kita akan merasakan konsekuensinya. Bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Perbuatan yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, Allah mengetahuinya. Niatan-niatan yang ada pada hati manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga kita berhati-hati di dalam berbuat, jangan sampai mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara buah kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap asma wa sifat di antaranya. Nah, Allah Sami' Maha mendengar. Mendengar segala sesuatu. Ucapan bisik-bisik, ucapan rahasia atau terang-terangan, sehingga kita berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai mengucapkan suatu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara buah kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga di antara buahnya, kita mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, di antara arkanul iman, iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifatnya gaib, kita tidak bisa melihatnya. Ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. dan mereka para malaikat tidak memiliki kekhususan dalam rububiyah dan juga uluhiyah. Dan macam tidak layak untuk diibadahi. Dikarenakan mereka tidak memiliki sifat rububiyah dan juga sifat uluhiyah. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Dan Allah anugerahkan kepada para malaikat ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kekuatan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah. Dan juga Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ada yang diperintahkan untuk mencabut nyawa. Ada yang diperintahkan untuk menyebarkan rezeki. Ada yang diperintahkan untuk meniup sangkakala dan lain sebagainya. Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, Allah mengatakan وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَخْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada para malaikat yang mereka tidak menyombongkan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka tidak merasa bosan, tidak henti-hentinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Senantiasa bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari, di siang hari, dan mereka tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya. Dan jumlah mereka, para malaikat itu banyak sekali. Nah, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Mi'raj. Nah, Nabi SAW rufi'alahu al-baitul ma'mur fis sama, diperlihatkan kepadanya atau diangkat kepadanya baitul ma'mur di langit. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfi malakin. Salat setiap harinya di Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat. Setiap harinya 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam ya'udu. Apabila mereka keluar dari Baitul Ma'mur tidak kembali lagi. Setiap hari berapa? 70 ribu. Yang keluar tidak kembali lagi. Banyak sekali. Tidak bisa kita menghitungnya. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, ketika peristiwa Lailatul Qadar, Rasul mengatakan watilkal malaikah fis sama fid dunya al fil ardi aktar min adadil hasan. Para malaikat yang berada di bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Ya subhanallah. Nah, ini malaikat yang turun ke bumi ketika malam Lailatul Qadar lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi. Banyak sekali jumlah mereka berada. Ya. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iman kepada malaikat ini mencakup empat perkara. Yang pertama, iman terhadap wujud mereka. Mereka itu ada. Ya. Bukan khayalan. Ya. Sebagian mengatakan, malaikat tidak ada. Itu hanya ibarat dari kekuatan yang baik menurut malaikat. Setan pun tidak ada. Itu hanya ungkapan dari kekuatan jahat disebut dengan setan. Nah, ini ucapan yang batil. Nah, malaikat ada wujudnya. Ya. Bukan ibarat dari kekuatan baik, akan tapi mereka memiliki wujud. Nah, apa dalilnya? Malaikat Jibril bisa menjelma menjadi manusia. Ada wujudnya berarti. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan malaikat uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', memiliki sayap-sayap, ada yang 2 sayapnya, 3 sayapnya atau 4 sayapnya. Menunjukkan mereka itu ada wujudnya. Ya, bukan khayalan atau ungkapan dari kekuatan yang baik disebut dengan malaikat. Yang pertama, iman terhadap wujudnya mereka. Mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Yang kedua, beriman terhadap para malaikat yang kita ketahui namanya. Ya, di antaranya Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil dan yang lainnya. Dan juga kita beriman terhadap para malaikat yang kita tidak mengetahui namanya secara mujmal, secara global. Ya. Beriman ke semua malaikat yang kita ketahui namanya atau yang kita tidak mengetahui namanya. Nah, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita beriman terhadap malaikat yang kita ketahui tugas-tugas mereka dan sifat-sifat mereka. Ya. Seperti misalkan sifat Jibril alaihissalam. Seperti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya diciptakan oleh Allah memiliki berapa? 600 sayap. Nah, yang telah menutup ufuk. Ini bentuk asli malaikat Jibril. Ya. Maka kita pun mengimaninya. Nah, di mana malaikat ya, kadang-kadang bisa menjelma menjadi manusia ya, seperti hadis yang kita bacakan tadi, Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Nah, dalam hadis yang lain, malaikat menjelma menjadi seorang yang buta, nah seorang yang memiliki penyakit ya, kudis, seorang yang buta. Al hadis tawil, hadis yang panjang. Yang jelas malaikat itu menjelma. Nah, sebagai ujian ya, bagi orang-orang tersebut. Nah, yang keempat, kita beriman terhadap para malaikat yang kita ketahui tugas-tugasnya ya, secara khusus dan juga beriman terhadap tugas mereka secara umum, yaitu beribadah kepada Allah, bertasbih ya, tidak bosan-bosannya. Nah, ada juga sebagian malaikat yang memiliki tugas yang khusus seperti Jibril yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul. Nah, atau Mikail yang diberikan tugas untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, Israfil diberikan tugas untuk menimbun sangkakala. Nah, Malakatul Maut diberikan tugas untuk mencabut nyawa dan lain sebagainya. Kita mengimaninya. Yang terakhir di antara buah kita beriman kepada para malaikat, kita mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikarenakan agungnya makhluk ini menunjukkan tentang agungnya yang menciptakan makhluk tersebut. Ya. Para malaikat tadi sampai Jibril memiliki 600 sayap menutup ufuk. Ya. Besar berarti. Nah, agungnya makhluk menunjukkan agungnya yang menciptakan makhluk tersebut. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perhatiannya kepada Bani Adam, kepada manusia. Nah, di mana Allah memberikan tugas kepada setiap malaikat yang menjaganya, menulis amalannya dan lain sebagainya. Nah, dan yang ketiga, menumbuhkan kecintaan kita kepada para malaikat dikarenakan mereka hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.